seorang dari suku Bani Khuza'ah. Maka disebut dengan Juzaimah, julukannya Mustaliq. Kemudian adapun disebut dengan perang Muraisi'ah. Muraisi'ah adalah sebuah mata air yang berada di Khuza'ah. Muraisi'ah adalah sebuah mata air yang berada atau yang dimiliki oleh Bani Khuza'ah. Bisa dimaklumi ya. Jadi Mustaliq itu nama julukan dari nama orang. Nama orangnya Juzaimah bin Sa'ad. Juzaimah bin Sa'ad. Atau bisa disebut dengan Jazimah. Tapi Juzaimah. Juzaimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Harithah. Dan Juzaimah ini berasal dari Khuza'ah. Jadi sebenarnya peperangan Bani Mustaliq ini peperangan antara Rasulullah dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah. Dan disebut juga perang Muraisi'ah. Muraisi'ah itu adalah mata air. Mata air yang ada atau yang dimiliki oleh suku Bani Khuza'ah. Muraisi'ah. Taib. Peperangan Bani Mustaliq atau Bani Khuza'ah ini terjadi pada tanggal 2 bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Menurut pendapat yang lebih kuat dari para ahli sejarah. Tanggal 2 bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah. Menurut pendapat yang lebih kuat daripada ahli sejarah. Berarti kalau kita katakan menurut pendapat yang lebih kuat, berarti ada pendapat lain. Dan memang ada pendapat lain. Ada yang mengatakan bahwa perang Bani Mustaliq ini pada tahun ke-6 Hijriah. Jadi ini sebenarnya dari mulai perang Badar kan tahun ke-2 Hijriah. Perang Uhud tahun ke-3 Hijriah. Langsung dia loncat ke perang Bani Mustaliq. Perang tahun ke-5 Hijriah atau tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tahun ke-11 Hijriah. Jadi tinggal beberapa tahun saja, dan memang pelajarannya sebentar lagi selesai. Tinggal beberapa tahun saja kita menyelesaikan sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dari peperangan ini adalah karena di perang Uhud kaum muslimin terdesak. Akhirnya beberapa kabilah Arab-Arab Badui mereka ingin memerangi Rasulullah SAW. Karena mereka merasa bahwa kaum muslimin ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, mereka merasa bahwa kaum muslimin ternyata tidak ada apa-apanya. Maka akhirnya benar, waktu itu pemimpin dari Bani Mustaliq, pemimpin dari Bani Mustaliq yang bernama Al-Harith bin Abi Dhirar sudah mengumpulkan harta, mengumpulkan pedang, kemudian mengajak kabilah-kabilah yang ada untuk memerangi kota Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengutus yang bernama sahabat Nabi yang bernama Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami untuk meyakinkan apakah benar kabarnya tersebut. Maka Buraidah bin Al-Husayb Al-Aslami radhiyallahu anhu pun bertemu dengan Al-Harith bin Abi Dhirar, pemimpin Bani Mustaliq pada waktu itu. Maka ternyata benar. Akhirnya Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu pun kembali ke kota Madinah dan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberitahukan kabar yang beliau dapatkan dari Bani Mustaliq yang waktu itu dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dhirar. Jadi kita katakan mustaliq tadi adalah julukan untuk Juzaimah bin Sa'ad. Juzaimah bin Sa'adnya sudah meninggal, ya, tinggal keturunan-keturunannya. Nah, pada waktu peperangan Bani Mustaliq, ya, Bani Mustaliq, Bani Juzaimah berarti, ini yang memimpin pada waktu itu adalah namanya Al-Harith bin Abi Dhirar. Al-Harith bin Abi Dhirar. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun karena sudah mengetahui mereka akan menyerang kota Madinah, maka mereka Rasulullah SAW mengumpulkan mereka. Dan mengumpulkan mereka, jumlah Rasulullah SAW waktu itu adalah sekitar 700. 700 dari kaum muslimin. 700 dari kaum muslimin dan 30 orang penunggang kuda. 30 orang penunggang kuda. Nah, yang menarik pada peperangan ini sebenarnya adalah peperangannya sebentar. Ya, sebentar, kemudian Rasulullah SAW menang. Tetapi ada kisah-kisah yang ada di dalamnya yang banyak pelajaran di dalamnya. Yang menarik yaitu di dalam peperangan Bani Mustaliq ini ada beberapa orang munafik yang ikut. Yang ikut berperang Bani Mustaliq. Dan Rasulullah SAW ketika keluar memimpin perang Bani Mustaliq ini, beliau menjadikan Zaid bin Harithah sebagai pengganti beliau di kota Madinah. Ya, ketika beliau keluar menemui Bani Mustaliq, maka otomatis harus ada pemimpin di kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 300 orang, kemudian 700 orang, kemudian 30 para penunggang kuda. Nah, otomatis harus ada yang memimpin kota Madinah pada waktu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunjuk Zaid bin Harithah sebagai pengganti beliau memimpin kota Madinah selama beliau melakukan peperangan dengan Bani Mustaliq. Zaid bin Harithah. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika bertemu maka takut dengan pasukan Rasulullah SAW. Dan akhirnya mereka kocar-kacir. Sampai Rasulullah SAW sampai kepada mata air yang bernama tadi apa? Muraisya. Muraisya. Makanya disebut dengan Ghazwatu Muraisya. Perang Muraisya. Dia adalah mata air. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini korban tewas dari Bani Mustaliq itu sekitar 10 orang. Sedangkan kaum perempuan dari Bani Mustaliq dan anak-anak ditawan. Sedangkan dari kaum muslimin tidak ada yang jatuh tewas ataupun gugur di medan pertempuran. Kecuali satu orang yang bernama Hisham bin Sababah. Hisham bin Sababah. Hisham bin Sababah ini pun salah bunuh. Jadi dibunuh oleh kaum Ansar. Kenapa? Karena mengira dia adalah musuh. Maka di dalam peperangan Ghazwah atau di peperangan Bani Mustaliq dan juga peperangan Muraisyah ini, yang meninggal dari Bani Mustaliq sekitar 10 orang. Kemudian dari kaum muslimin tidak ada, kecuali satu orang, itu pun salah bunuh. Siapa namanya tadi? Hisham bin Sababah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menarik di sini juga adalah bahwa Rasul, para kaum muslimin menawan. Menawan para wanita dan anak-anak. Otomatis kalau tawanan perang menjadi budak. Kalau tawanan perang menjadi budak. Nah, salah satu setelah dibagi-bagi seluruhnya, tawanan perempuan ini dapat si fulan, tawanan dapat si fulan, dapat si fulan. Ya. Ini ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Maka ada seorang yang bernama Juwairiyah. Juwairiyah ini adalah tadi anak perempuan dari pemimpin Bani Mustaliq yang berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith bin Abi Dhirar. Maka ada cerita menarik. Jadi waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan undian kepada istri-istrinya, siapa yang ingin ikut atau siapa yang ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dari istri-istrinya menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam selama perang. Dan terdapatlah Ummu Salamah dengan Aisyah radhiyallahu anha wa radhah. Nah, ketika kaum muslimin menang, kemudian para tawanan perempuan dibagi-bagi, ya, para budak-budak tawanan perempuan yang akhirnya menjadi budak-budak tersebut dibagi-bagi, maka Juwairiyah mendapatkan menjadi budak Thabit bin Qais bin Syammas. Nah, Juwairiyah binti Harith ini ingin memerdekakan dirinya. Maka beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta tolong kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam agar saya ini sebagai tawanan perang kemudian dijadikan sebagai budak. Kemudian saya ingin meminta tolong kepada engkau wahai Rasulullah agar engkau memerdekakanku. Ya. Sehingga tidak jadi budaknya Thabit bin Qais bin Syammas. Maka Aisyah radhiyallahu anha bercerita, wa kanat imra'atun hulwah mallahah. Dia adalah seorang perempuan yang manis. Mallahah, yang menarik pandangan. Perempuan yang manis rupanya dan menarik pandangan. La yaraha ahadun illa akhadhat bi nafsihi. Tidak ada seorang pun dari lelaki melihatnya kecuali menyukainya. Ini sudah gelagat Aisyah radhiyallahu anha ada tidak enak hati. Karena kalau dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka bisa dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fa wallahi ma huwa illa an ra'aituhu ala babi hujrati." Demi Allah, tidaklah aku lihat kecuali dia di depan pintu tendaku. Fakarihtuha, aku benci dia. Wa araftu annahu sayara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ait. Dan aku tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melihat kecantikan sebagaimana yang aku lihat sekarang. Jadi ada perempuan yang hulwah mallahah, perempuan yang dia mungkin tidak terlalu cantik tetapi manis dan oke itu pang sudah. Ya. Nyaman dipandang mata. Begitu. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhirnya Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, nanti beliau masuk Islam ini. Maka beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ana Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dhirar, sayyidu qaumihi." Wahai Rasulullah, aku adalah Juwairiyah binti Harith bin Abi Dhirar yang mana bapakku adalah pemimpin kaum. Dan aku telah menjadi tawanan kemudian dijadikan budak sebagaimana yang engkau ketahui. Lalu aku menjadi budaknya Thabit bin Qais bin Syammas. Maka aku datang kepada engkau agar engkau menolongku untuk aku bisa membayar diriku sehingga aku merdeka. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fahal laki fi khair min dhalik? Wahai Juwairiyah, maukah engkau yang lebih baik daripada itu? Hanya sekedar merdeka dari budak, maukah engkau lebih baik dari itu? Kemudian Juwairiyah radhiyallahu anha berkata, "Wa ma huwa ya Rasulullah?" Apa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqdi anki kitabataki wa tazawwajuki." Aku akan merdekakan engkau dan aku akan nikahi engkau. Maka Juwairiyah radhiyallahu anha berkata, "Na'am ya Rasulullah, qad fa'altu." Iya wahai Rasul, aku mau. Akhirnya Rasulullah SAW pun menikahinya. Mungkin sebagian orang yang ada sifat buruk di dalam dirinya akan mengira Rasulullah SAW suka kepada perempuan dan mengumbar hawa nafsu. Tetapi nanti akan kita lihat bagaimana ternyata menikahi Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dhirar merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tersebarlah pernikahan tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah binti Al-Harith. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, karena ini adalah pemimpin anak dari pemimpin Bani Mustalik, maka budak-budak yang tadi yang sudah dibagi-bagikan tadi dikatakan oleh orang-orang para sahabat asharu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, kalau begitu ini semuanya adalah besan-besannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya mereka merasa tidak pantas untuk menjadikan mereka budak. Maka akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, 100 dari Bani Mustalik dimerdekakan dan seluruhnya masuk dalam agama Islam. Nah, ini ternyata itulah dibalik wahyu pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Dhirar dari Bani Mustalik. Bani Mustalik berasal dari Khuza'ah. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa menjawab, membantah orang-orang yang menuduh Rasulullah SAW pengumbar syahwat, suka mengumpulkan perempuan, dan semisalnya. Perkataan-perkataan keji yang tidak pantas diberikan kepada Rasulullah SAW. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian itu cerita Bani Mustalik. Peperangan Bani Mustalik cuma seperti itu ceritanya. Tetapi di balik peperangan Bani Mustalik ini ada dua kisah menarik. Dua kisah menarik, yang pertama tentang orang munafik dan yang kedua juga tentang orang munafik. Yang pertama yaitu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Asim bin Abi Umar bin Qatada menceritakan kepada Ibnu Ishaq, yaitu ketika orang-orang telah berkumpul di sumber air, tiba-tiba datang sekelompok orang dan Umar bin Khattab yang telah memberi perlindungan seorang dari Bani Ghiffar bernama Jahjah bin Mas'ud dengan berkendaraan kuda. Bani Ghiffar bernama Jahjah bin Mas'ud dengan berkendaraan kuda. Lalu Jahjah mendorong Sinan bin Wabar al-Juhani, sekutu Bani Auf bin Khazraj, yang tengah berada di sumber mata air, sehingga keduanya pun berkelahi. Tiba-tiba seseorang dari suku al-Juhani berkata, "Wahai kaum Ansar." Dan Jahjah pun berteriak, "Wahai kaum Muhajirin." Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini panggilan yang wuruk, yaitu memanggil kaum Ansar, berkelompok dengan kaum Ansar, kemudian berkelompok dengan kaum Muhajirin, yang akhirnya nanti dikhawatirkan memecah belah antar kaum muslimin. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, yaitu ada seorang dari pemimpin kaum munafikin yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah dedengkotnya kaum munafikin di mana? Di kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan singkat cerita juga, Abdullah bin Ubay bin Salul, ia ini berlaku buruk kepada Rasulullah SAW. Maka sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkannya. Dengan sebab beliau takut nanti ada orang yang mengira bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabatnya. Padahal dia sudah berbuat buruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ada anak yang bernama Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, sang bapak. Adapun sang anak yang juga bernama Abdullah ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul berkata, "Ya Rasulullah, balagani annaka turidu qatla Abdullah ibni Ubay. Fima balagaka anhu?" Wahai Rasulullah, sampai kepadaku bahwa engkau ingin untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia telah berlaku kasar kepadamu. Maka padahal yang berkata seperti itu siapa? Anaknya. Fa in kunta fa'ilan famur li bih. Kalau engkau mau, perintahkan aku. Maksudnya aku akan bunuh bapakku. Lihat di sini, kalau sudah berurusan dengan iman, maka kalah nasab keturunan, nasab kekeluargaan. Kalau sudah berurusan dengan iman, maka bapak yang melahirkan kita pun kalah. Fa ana ahmilu ilayka ra'sah, aku akan bawa kepada engkau kepalanya. Fa wallahi laqad alimtu al-khazraja ma kana biha min rajulin abarra bi walidihi minni. Demi Allah wahai Rasulullah, orang-orang Khazraj tahu bahwa aku orang yang paling berbakti kepada bapakku. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata sang anak. Artinya, aku ini meskipun paling berbakti kepada bapakku, tapi kalau urusan agama, maka tidak ada tendeng aling-aling. Wa inni akhsha an ta'mura ghairi fayaqtulahu fala tada'ani nafsi an anzura ila qatili Abdullah bin Ubay yamshi finnas. Kenapa aku ingin untuk membunuh bapakku? Jika engkau perintahkan seseorang untuk membunuh bapakku, maka akhirnya ada semacam rasa di dalam hatiku, mungkin dendam kepada orang tersebut karena telah membunuh bapakku. Tapi jika aku yang membunuhnya, maka tidak ada rasa dendam. Paham ini pada ikhwah? Jadi itu maksud dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi pemimpin munafik namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Anaknya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi beliau kenapa ingin membunuh bapaknya yang telah berbuat buruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kata beliau, demi Allah, orang-orang kaum Khazraj telah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang paling berbakti kepada bapaknya kecuali aku. Dan aku khawatir kalau engkau memerintahkan seseorang untuk membunuh bapakku, maka diriku tidak akan membiarkannya melihat sang pembunuh bapakku berjalan di tengah manusia. Makanya biarkan aku yang membunuhnya. Paham ceritanya? Fa aqtula mu'minan bi kafir. Ya. Maka kalau seandainya ada pembunuh bapakku itu jalan, nanti aku takut membunuh dia. Maka akhirnya nanti aku membunuh seorang mukmin gara-gara aku membela bapakku yang kafir. Ini yang tidak diinginkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Fa adkhulun nar. Maka kalau begitu nanti aku masuk neraka. Karena sudah membalas dendam dengan seorang mukmin untuk mempertahankan seorang kafir. Nah, di sini kalau kita lihat hadisnya bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul sang bapak itu orang kafir. Ya, orang kafir. Maka apa dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bal natarafaqu bih wa nuhsinu suhbatahuma baqiya ma'ana. kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, kita akan lemah lembut kepadanya. Kita akan berbuat baik kepadanya selama ia masih berada bersama kita. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Jangan engkau bunuh. Jangan sampai orang mengira bahwa Muhammadun qatala sahibahu." Jangan sampai orang mengira bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membunuh sahabatnya sendiri. Jadi beliau merasakan keburukan, kelicikan orang-orang munafik, tidak mengapa, asalkan orang lain tidak mengira buruk kepada beliau. Nah, ini pada ikhwan dirahmati Allah. Ini kejadian pertama yang terjadi di peperangan Bani Mustalik. Kejadian yang kedua yang dikenal dengan Hadithul Ifk. Hadithul Ifki adalah cerita dusta bohong yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang Aisyah radhiyallahu anha. Tentang Aisyah radhiyallahu anha. Ceritanya secara ringkas adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam jika ingin bepergian, maka beliau mengundi istri-istrinya. Siapa yang akan ikut bersama beliau? Ya. Nah, ini ilmu poligami. Yang wani, yang mampu, maju has itu. Ulun ngedoani pokoknya sudah. Ya. Diundi. Keluarlah namanya. Nah, yang keluar waktu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka beliau pun keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut peperangan Bani Mustalik. Dan beliau ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan untuk ikut berperang, akan tetapi menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada yang mengurus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran. Semestinya suami pergi kemana-mana, ya, kalau bisa bawa istrinya. Saya sering mengatakan long distance relationship, LDR, hubungan jarak jauh. Suami bekerja di Banjarmasin sebulan, pulang ke Jakarta sepekan, itu tidak sehat. Pernikahan yang tidak nyunnah. Ya. Kenapa? Karena dikhawatirkan ketika bekerja sebulan, dia akan melakukan hal-hal yang maksiat. Karena dia jauh dari istrinya. Maka Rasulullah SAW kemanapun pergi bawa istrinya. Ya. Dan ini memberikan pelajaran kepada para suami agar sabar membawa istri. Nah, bawa istri tidak sama dengan bawa diri sendiri. Kalau laki-laki bawa diri sendiri satu tas cukup. Ya. Dan kalau perempuan, koper ada, jinjingan ada. Ya. Ya kalau Bu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat mama saya dulu rahimahullah. Waktu itu saya masih nyantri di Gontor. Saya termasuk kalau safar itu tidak, paling tidak suka bawa plastik-plastik apa itu. Ya. Pokoknya satu tas selesai. Sampai sekarang. Kalau saya lagi dakwah di Jakarta baru-barusan ini, maka panitia itu beberapa banyak yang saya marahi untuk memberikan hadiah gitu. Sehingga saya harus bawa 1, 2, 3. Itu saya marahin. Orang kasih hadiah saya marahin. Karena membuat susah. Karena kita landing, ya, kemudian kita harus nunggu bagasi, kemudian di bandara banyak pemandangan-pemandangan aneh-aneh, banyak rokok, itu membuat waktu yang akhirnya terbuang percuma. Dan kita landing juga banyak pekerjaan, ngurus pesantren 1, 2, 3, kayak ngurus bini sudah 1, 2, 3 tuh. Subhanallah. Ya. Nah, intinya waktu itu saya masih sekolah di Jawa. Waktu itu masih pakai kapal laut. Kemudian disangui, sangui buras oleh mama. Ya, sudah merangut aja pokoknya. Buras kesan apa? Buras. Ini sudah tas apa? Ya. Sekalinya pas di tengah perjalanan menuju Jawa, dasar bujur lapar, burasnya habis. Imam rahimahullah. Ya. Seorang perempuan yang kita tahu, mama kita semua, ibu kita semua, yang tidak akan pernah bosan untuk memperhatikan anak-anaknya. Maka para jomblo cari perempuan yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Kenapa pian ketawa? Pasti jomblo sih itu. Nah, kita lanjutkan. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ikut bersafar bersama Rasulullah SAW. Dan waktu itu sudah turun ayat hijab. Ayat di dalam surat An-Nur, ayat 30-31. Sudah turun ayat hijab. Yang intinya Aisyah radhiyallahu anha ada ke belakang. Jadi pas singgah di sebuah tempat, kemudian beliau ke belakang untuk buang hajat. Ketika beliau mau kembali, ternyata kalungnya ketinggalan. Akhirnya beliau kembali. Baru setelah itu baru dapat kalungnya. Ketika mau kembali lagi yang kedua kalinya, orang-orang sudah pergi untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya beliau dengan inisiatif, beliau waktu itu menunggu dengan harapan mudah-mudahan ada yang merasa kekurangan, bahwa ada yang ketinggalan dari orang-orang. Dan biasanya di dalam sebuah perjalanan yang waktu itu dulu tidak ada alat-alat transportasi kecuali kuda dan unta dan keledai, maka biasanya ada pasukan pengisi, penyisir yang paling terakhir. Nah, Aisyah radhiyallahu anha nunggu lama sampai ngantuk. Tidurlah beliau waktu itu. Tidur, kemudian datanglah seorang pasukan penyisir yang paling terakhir. Namanya Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Atau bisa disebut juga As-Salmi. Nah, ketika melihat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, sebelum hijab turun, ayat hijab turun, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami pernah melihat Aisyah radhiyallahu anha yang belum pakai hijab. Maka ketika melihat ada perempuan, beliau tahu itu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Sofwan bin Al-Mu'attal As-Sulami mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapannya keras. Dan itu membuat Aisyah radhiyallahu anha bangun dan kaget. Ketika bangun dan kaget tersebut, akhirnya beliau melihat Sofwan bin Mu'attal As-Sulami di hadapannya. Karena sudah turun hijab, ayat hijab turun, maka beliau pun menutupi wajahnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hijab dipakai oleh para istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Silakan adzan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya. Jadi ceritanya tadi sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha ditemukan oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu an. Dan Aisyah berkata, "Wa kana yarani qabla al-hijab." Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, beliau pernah melihatku sebelum aku pakai hijab. Jadi sebelum ayat hijab turun kan para perempuan mungkin membuka wajahnya. Maka beliau tahu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Wallahi ma kallamani kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'i. Demi Allah, Sufwan bin Mu'attal As-Sulami, beliau tidak berbicara kepadaku walau satu patah kata pun, dan aku tidak pernah mendengar kata-kata beliau kecuali ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka akhirnya Sufwan bin Mu'attal As-Sulami merendahkan hewan tunggangannya. Kemudian aku pun naik dengan bantuan dua tangan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, naik ke onta beliau. Maka akhirnya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami menuntunku sampai kita bertemu ke dengan pasukan yang sedang beristirahat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disitulah terjadi kemudian orang-orang munafik menyebarkan berita dusta. Dan sama yang tukang sebar, yaitu siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang tukang sebar Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya salah satu senjata musuh mengocar-kacirkan barisan kaum muslimin adalah dengan godaan syahwat perempuan. Ya, godaan syahwat perempuan. Maka akhirnya sampailah mereka pulang ke kota Madinah. Dan orang-orang sudah membicarakan tentang kejadian Aisyah radhiyallahu anha dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Dan tentunya ditambah-tambahi. Tentunya ditambah-tambahi beritanya. Yang artinya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami telah melakukan hal yang tidak senonoh dengan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha tidak tahu berita tersebut. Kemudian yang tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata, "La a'rifu min Rasul sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki." Dan dengan takdir Allah, Aisyah radhiyallahu anha setelah perjalanan itu sakit. Sebulan beliau sakit. Sampai di kota Madinah beliau sakit. Jadi orang-orang mengira tidak keluarnya Aisyah karena malu radhiyallahu anha warḍaha. Dan Aisyah radhiyallahu anha enggak tahu apa-apa. Maka cuma Aisyah radhiyallahu anha beliau merasakan kelembutan kasih sayang yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sakit, beliau tidak rasakan. Rasulullah SAW hanya sering menjenguk kamar Aisyah, kemudian mengatakan, "Bagaimana kabarmu?" Kemudian setelah itu pergi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, nah, kapan Aisyah radhiyallahu anha tahu berita tersebut? Suatu ketika beliau keluar dengan Ummu Mistah. Ummu Mistah ini adalah bibinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Ummu Misbah. Kemudian ada orang yang mengatakan Ta'isa Misbah. Ada orang yang mengatakan Ta'isa Misbah. Misbah adalah seorang laki-laki. Misbah bin Uthatha. Seorang sahabat Rasul ikut perang Badar. Kemudian ada orang mengatakan di hadapan Aisyah radhiyallahu anha, Ta'isa Misbah. Sungguh celaka Misbah. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Bisa ma qult? Atasubbina rajulan syahida Badran?" Wahai fulanah, ternyata yang berkata ini adalah seorang perempuan. Wahai fulanah, sungguh buruk yang engkau katakan. Apakah engkau mencela sahabat Rasulullah yang ikut perang Badar? Nah, ini menunjukkan bahwa di tengah para sahabat, orang yang ikut perang Badar mempunyai kedudukan yang tinggi. Karena itu perang pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka akhirnya Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh si fulana tersebut, "Alam tasma'i maqat?" Wahai Aisyah, apakah engkau tidak mendengar Misbah bin Uthathah mengatakan sebuah berita? Jadi dia, beliau ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut. Berita yang disebarkan secara dusta oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahwasanya Sofan bin Mu'attal As-Sulami mempunyai kelakuan buruk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah diberitahu, tambah sakit Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau tidak juga berbicara dengan Rasulullah SAW. Beliau minta izin kepada Rasulullah SAW untuk pergi ke rumah kedua orang tuanya. Di sini menunjukkan bahwasanya seorang istri tidak boleh semena-mena kabur, ya, kabur dari rumah suaminya, kemudian kumpul dengan ibunya, nggak boleh. Istri ini, perhatikan ibu-ibu, seorang perempuan muslimah jika sudah menikah maka dia terikat dengan suaminya. Tidak boleh dia pergi seenaknya kepada rumah orang tuanya tanpa izin suaminya. Ya. Tidak diperbolehkan. Kadang-kadang banyak anak-anak perempuan yang dia dimanja oleh orang tuanya, ketika dia menikah dia masih manja. Masih ingin dimanja. Padahal ketika seorang perempuan, anak perempuan itu sudah menikah, maka dia di bawah pengaturan, pengurusan suaminya. Maka Aisyah radhiyallahu anha minta izin. Akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan. Tujuan Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang ke rumah orang tuanya ingin mengetahui kabar sebenarnya apa. Maka ibunya mengatakan, "Fawallah laqalla makanat imra'atun qattu wadhi'ah 'inda rajul yuhibbuha wa laha dharair illa aktharna ilaiha 'alaiha." Yang artinya, ibunya berkata, "Demi Allah, wahai Aisyah radhiyallahu anha, sedikit sekali perempuan yang dia di bawah kekuasaan seorang lelaki, lelaki tersebut sangat mencintainya dan perempuan tersebut mempunyai madu-madu, kecuali madu-madunya tersebut akan berbuat yang tidak semena-mena kepada seorang istri dari suaminya tersebut." Intinya Aisyah radhiyallahu anha tambah sedih dengan perkataan dari ibunya tersebut. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun membebaskan semua tuduhan, dari tuduhan yang diberikan oleh orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan turunnya Surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Surat An-Nur ayat 11 sampai 20. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu beliau tidak tahu apa-apa. Dan beliau meragukan. Meragukan kabar, tidak juga bisa mengatakan benar, tidak juga bisa mengatakan salah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib, ya, tidak mengetahui akan hal gaib. Sampai beliau bertanya kepada Barirah. Rasulullah SAW bertanya kepada Barirah, ay Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribiki? Wahai Barirah, apakah engkau melihat sesuatu yang engkau anggap bahwa ini memang meragukan, memang ada indikasi ke sana bahwa berita tersebut benar? Barirah radhiyallahu anha berkata, la walladhi ba'athaka bil haqq. In ra'aitu 'alayha amran aghmasahu 'alayha akthar min annaha jariyah hadithatus sin tanamu min ajini ahliha. Fata'ti dajin fata'kuluhu. Yang artinya, wahai Rasulullah SAW, aku tidak demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Tidaklah aku lihat perkara ini kecuali dia adalah seorang perempuan. Istrimu itu perempuan yang baru matang, kemudian akhirnya diobok-obok oleh orang. Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai akhirnya Rasulullah SAW pun khutbah di atas mimbar. Ya ma'asyara muslimin, man ya'dhuruni min rajulin qad balagani an adhahu fi ahli bayti. Wahai kaum muslimin, siapa yang bisa memaafkan untukku yang telah memberitakan kabar buruk akan istriku? Yaitu memaafkan orang yang telah memberitakan kabar buruk akan istriku, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Sampai beliau tidak tahu bahwa berita itu benar atau tidak. Sampai datang surat An-Nur ayat 11-20. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah turunnya ayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq yang membiayai Misbah bin Utsaimah, beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai lagi karena telah menyakiti Rasulullah SAW. Ikut memberitakan, membicarakan kabar buruk tersebut. Jadi ikut-ikutan ngomong. Sedangkan Misbah bin Utsaimah ini adalah seorang yang dibiayai, dinafkahi oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau bersumpah demi Allah, aku tidak akan memberikan bantuan lagi sedikit pun kepada Misbah selama-lamanya. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya turunlah ayat yang berbunyi, wala ya'tali ulul fadl minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba. Yang artinya, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Misbah bin Utsaimah, siapanya tadi? Ummu Misbahnya itu adalah bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Ibunya Misbah itu bibinya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Ummu Misbah mempunyai anak namanya Misbah. Berarti sepupunya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ini dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Misbah ini ikut perang Badar. Makanya Rasulullah Subhanahu menyebutkan, janganlah orang-orang yang diberikan kelebihan, kelapangan di antara kalian bersumpah untuk tidak memberikan nafkah lagi kepada kerabatnya. Misbah itu kerabatnya. Orang-orang miskin, dan dia miskin. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dia ikut perang Badar. Berhijrah di jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Mendengar itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallahi bala, demi Allah, iya aku mau diampuni oleh Allah. Artinya janji beliau untuk tidak menafkahi Misbah itu beliau cabut demi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu. Karena Abu Bakar di sini posisinya dua. harus marah itu dua. Karena membela Rasulullah SAW. Yang kedua membela anak beliau. Yang ketiga Rasulullah SAW adalah menantu beliau. Jadi membela menantu, membela anak, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ikhwan dirahmati Allah, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Inni uhibbu an yaghfirallahu li." Sungguh aku sangat menyukai agar Allah mengampuni dosa-dosaku. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Wallahi la anzi'uha minhu abada." Demi Allah, aku tidak akan pernah melepaskan untuk menafkahi Misthah setelah ayat ini turun. Lihat di sini, kadang-kadang seorang manusia lebih baik dia mengedepankan haknya di akhirat dibandingkan dia mendapatkan haknya di dunia. Abu Bakar As-Siddiq ingin balas dendam. Misthah bin Uthathah termasuk orang yang mengabar, menceritakan kabar buruk tentang Aisyah radhiyallahu anha. Beliau ingin balas dendam. Tetapi ketika ada urusan akhirat di situ, maka didahulukan. Bahwa yang memaafkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dan keluarganya terjaga oleh makarnya kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini cerita dari Bani Mustalik. Ya, cerita dari Bani Mustalik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bisa ambil beberapa pelajaran dan hikmah dari kisah Bani Mustalik insyaallah taala. Dan pada pertemuan selanjutnya kita akan membicarakan perang Ahzab. Ya, perang Ahzab. Nah, ada yang ingin bertanya? Karena kalau kita mulai hikmahnya nanti terputus di tengah jalan. Nah, hikmah dan pelajaran dari peperangan Bani Mustalik sangatlah banyak. Apa hukumnya memulai berdoa bersama dengan mengucapkan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing? Bolehkah? Wallahu a'lam bid'ain. Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Ya. Tetapi yang benar adalah marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan, tadi disebutkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun mengapa anaknya menyebut ayahnya kafir? Afwan penjelasannya. Maka iya, sebagaimana sudah kita sebutkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menjaga presiden yang baik. Bahwa beliau kan terlihat secara kasat mata Abdullah bin Ubay bin Salul ini selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara kasat mata. Sedangkan orang, tidak semua orang tahu makarnya. Yang mereka tahu bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Makanya beliau mengatakan jangan sampai ada orang yang mengira bahwa Muhammadun qatala sahibahu. Jangan sampai ada yang mengira bahwa Nabi Muhammad SAW telah membunuh sahabatnya. Jadi kata-kata sahabatnya di sini sesuai dengan sangkaan orang. Sangkaan orang terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul, sang anak, sudah mengetahui bahwasanya bapaknya adalah seorang munafik. Rasul munafiqi. Ya, pemimpinnya orang-orang munafik. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Afiq. Ya, wallahu a'lam, yang saya ketahui bahwasanya beliau ini janda. Tapi dan beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW berumur 25 tahun. Jadi janda tapi sudah berumur janda dan masih berumur 25 tahun. Maka mungkin hendak cari janda 25. Ya. Tidak ada yang dinikahi oleh Rasulullah SAW kecuali janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya perawan. Dan beliau menikahi Juwairiyah binti Al-Harits, itu salah satunya adalah wahyu dari Allah agar orang-orang masuk Islam. Wallahu a'lam. Nah, jadi kan ada orang protes, "Ustaz, kenapa malam Rabu tidak ini aja Bulughul Maram?" Karena ini sebentar, kajiannya ini sebentar. Sekarang sudah tahun kelima Hijriah. Insyaallah taala akan sebentar lagi nanti peperangan Ahzab, kemudian penaklukan kota Mekah, sebelumnya Umrah, sebelumnya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai Hudaybiyah. Ya, sebentar lah. Cuma yang lama adalah kadang hikmah dan pelajarannya. Karena kita ini mengaji kitab. Ya. Hikmah dan pelajarannya saja, lihat, sampai ada 22. Apalagi di dalam cerita tadi banyak pelajaran dan hikmah. Pelajaran tentang kesucian. Pelajaran tentang menjaga pandangan. Menjaga hati saat berduaan dengan perempuan. Ya, susah, seperti Sofwan bin Asal al-Sulami, susah untuk tidak berbicara sepatah kata pun selama perjalanan. Dari mulai tempat Aisyah tertinggal sampai bertemu kembali dengan sahabat, susah. Ya, susah itu. Tidak semua laki-laki seperti itu. Jangankan pas saat safar, saat di warung-warung saja pura-pura manis lawan si acil-acilnya. Susah. Ya. Nah, ada lagi? Jika, nah. Enggak, ayat itu memberitahukan kepada kita bahwasanya tuduhan yang dibawakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik tidak benar. Kalau seandainya benar, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Seperti itu. Jadi bukan berarti ayatnya sudah turun duluan kemudian Rasulullah SAW baru diberitahu, tidak. Tapi ayat tersebut turun untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari seluruh tuduhan yang dimiliki, yang ditujukan oleh orang-orang munafik. Coba saya baca ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatu minkum." Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan kamu juga. Yaitu maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. La tahsabuhu syarra lakum bal huwa khairul lakum. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kalian, bagi kamu wahai Muhammad SAW. Bahkan ia adalah baik bagi kalian. Karena dengan terjadinya berita dusta tersebut, akhirnya Rasulullah SAW benar-benar mengetahui bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang benar-benar menjaga kesucian. Kemudian akhirnya Rasulullah SAW juga mengetahui bahwa benar-benar Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik. Itu berita baiknya. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya siksa yang besar, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, mungkin yang ditanyakan oleh akhi ini adalah laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa illam ya'tu bi syuhada fa ulaka indallahum al-kadzibun. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan 4 orang saksi atas berita bohongnya? Artinya orang menuduh berzina harus mendatangkan bukti. Buktinya 4 orang saksi melihat ember masuk ke dalam sumur. Bahkan di zaman kontemporer sekarang, kalau seandainya ada orang berzina terlihat dari CCTV, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti bahwasanya dia berzina. Karena yang dijadikan sebagai bukti adalah saksi nyata langsung melihat dengan kasat mata. Ya, melihat si fulan dan fulanah melakukan zina, ember masuk dalam sumur. Dan itu tidak pernah terbukti, tidak pernah terbukti perzinahan dengan cara seperti itu. Karena susah. Masa nonton empat-empatnya? Susah. Ya. Kalau tidak bisa mendatangkan empat saksi, berarti mereka dusta. Ayat inilah yang dijadikan sebagai pembebas segala tuduhan yang dituduhkan oleh orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, paham ya? Nah, ada yang lain? Dan surat An-Nur disebut oleh para ulama sebagai suratul adab, surat adab. Di dalamnya terdapat adab di dalam menjaga aurat dengan berbagai macam cara. Yang pertama yaitu menjaga pandangan. Yang kedua yaitu menjaga rumah. Jangan sampai membolehkan orang lain masuk ke dalam rumah tanpa izin dan sebelum diizinkan. Yang ketiga menjaga kamar. Jangan sampai bahkan anak-anak tidak boleh masuk sembarangan ke dalam kamar orang tuanya. Dan ini harus dididik anak-anak. Dari mulai semenjak dini. Tidak boleh masuk ke dalam kamar orang tuanya sembarangan. Terutama pada waktu-waktu yang disebutkan dalam surah An-Nur. Setelah sholat isya, setelah zuhur, di waktu-waktu istirahat. Ya, sehingga tidak terlihat hal yang mungkin aurat besar oleh sang anak. Makanya surat An-Nur disebut sebagai surat adab. Adab menjaga aurat baik laki-laki ataupun perempuan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan permasalahan kemaluan. Dan sangat ironi di zaman sekarang, permasalahan kemaluan, kemaluan seorang berzina, hamil di luar nikah, kemudian sudah tidak perawan, dianggap biasa oleh sebagian orang. Nah, ini gara-gara apa? Gara-gara media sosial. Artis-artis yang terkenal, dia melakukan perzinahan, kemudian diwawancarai. Oh, ternyata orang yang berzina biasa saja ya. Gitu. Kemudian dia tidak malu ya. Maka kenapa saya harus malu? Bahkan kadang-kadang dia menjelaskan. Nah, inilah yang disebut dengan framing. Yaitu cover oleh media sosial. Akhirnya orang menganggap permasalahan aurat, permasalahan kesucian, permasalahan kemaluan dianggap biasa. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Ana dhaminun man yadman li baina lihyaihi wa baina farjaihi dhamintu lahu al-jannah." Ai kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang menjaga lisannya, menjaga di antara dua pahanya, maka aku akan jamin dia masuk ke dalam surga. Maka hati-hati ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin hadir di majelis ilmu, ternyata anak-anaknya terutama perempuan mereka di luar sana melakukan hal-hal yang tercela. Bapaknya ahli masjid, anaknya ahli umbar aurat. Maka ini salah besar. Anak-anak perempuan terutama. Di dalam surah An-Nur disebutkan Allah menyebutkan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan laki-laki pezina. Didahulukan penyebutan wanita dibandingkan laki-laki. Sedangkan di dalam dosa mencuri Allah berfirman was-sariqu was-sariqatu. Yang artinya lelaki pencuri dan perempuan pencuri. Di sini didahulukan laki-laki. Sedangkan dalam zina didahulukan perempuan. Ada beberapa sebab kenapa didahulukan penyebutan perempuan. Perempuan berzina dan laki-laki berzina. Maka jawabannya, satu, karena perempuan yang berzina akibatnya akan terlihat lebih buruk. Karena dia ada bekasnya dari perzinahannya, yaitu kehamilan dia. Yang membuat dia buruk di tengah masyarakat, hamil tanpa suami. Makanya didahulukan perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Dahulukan perempuan dulu pada ayat tersebut. Sebab yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Kenapa didahulukan perempuan? Karena perempuan paling banyak menggoda laki-laki. Ya, perempuan paling banyak yang menggoda laki-laki. Entah itu dia sengaja benar-benar menggoda atau dia tidak sengaja tetapi sebenarnya dia menggoda. Maka hati-hati para istri-istri Anda atau istri Anda. Ya. Kemudian anak perempuan Anda, kakak, adik perempuan, bibi perempuan. Ya, hati-hati. Jangan sampai penyebab orang berzina dengan pakaiannya, dengan suaranya, dengan kelakuannya. Dan saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah, jangan membuka diri dengan laki-laki yang diharamkan untuk dihubungi. Walaupun itu ustadz. Karena ustadz juga manusia. Jangan pernah berhubungan dengan laki-laki yang tidak halal untukmu berhubungan. Walaupun Anda sudah ngaji. Karena kalau seandainya sudah ada rasa sayang, susah untuk dihilangkan. Ya. Dan apalagi kalau seandainya laki-laki tersebut sudah beristri. Berarti Anda sedang tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Yaitu mengkhianati istrinya. Melakukan hubungan yang diharamkan atau yang disebut dengan selingkuh. Maka saya nasihatkan kepada perempuan agar jika ada seorang lelaki yang ingin menjadikanmu sebagai seorang istri, entah itu istri kedua, pertama, atau ketiga, atau keempat, maka jika memang cocok, segerakanlah. Jika tidak cocok, maka putuslah hubungan sebenar-benarnya. Apalagi hal tersebut pada seorang pendakwah, ustaz, ya, maka hati-hati. Tolong dia untuk menjaga dirinya menjadi seorang yang berilmu. Dan tolong dia untuk menjaga dirinya berwibawa sebagai seorang yang berilmu. Dan tolong dia untuk menjaga dirinya agar tidak mengkhianati istrinya. Ini banyak sekarang terjadi perempuan-perempuan yang sudah ngaji, maka dia mungkin ada hubungan dengan seorang yang dianggap dia sebagai orang yang berilmu, ya, maka akhirnya terjadilah ilmu seseorang tersebut hancur, wibawanya jatuh gara-gara syahwatnya terhadap perempuan. Gara-gara hubungan haramnya dengan perempuan tersebut. Kemudian juga pengkhianatannya terhadap istri sahnya. Nah, itu sangat menyakitkan. Coba bayangkan anak perempuan kita diberlakukan seperti itu. Bukankah kita tidak rela? Maka hati-hati para wanita muslimah. Sampaikan kepada saudari-saudari yang tidak hadir di majelis ini. Kalau seandainya ada laki-laki yang menghubungi Anda untuk menikahi, maka lebih baik langsung kepada orang tuanya atau keluarga laki-lakinya. Jangan diladeni. Ya, kenapa? Karena dua-duanya adalah manusia. Dan syaitan salah satu kailnya untuk menggoda manusia adalah dengan perempuan. Maka jangan sampai seorang perempuan menanggapi. Ya, menanggapi hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Dan jangan mencari alasan. Ya. Saya baru dapat pertanyaan, Ustaz, perempuan bolehkah menasihati seorang lelaki yang bukan mahram dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar? Itu adalah godaan syaitan mengganggu manusia. Ustaz, bolehkah saya sayang dalam diam? Cinta dalam diam. Ya. Maka jawabannya itu bisikan syaitan mengganggu seorang perempuan. Dia mungkin melihat kepada lelaki tersebut sayang di dalam hati. Akhirnya dia berharap, tapi tidak kunjung terkabul. Maka ini bisikan syaitan membuat seseorang tidak khusyuk ke pengajian, senantiasa tidak ikhlas. Ada kada sepeda motornya. Ya, ini para ikhwah. Saya kemarin ditanya oleh, kalau tidak salah di sini pertanyaannya. Oh iya, di luar waktu di Jakarta. Ustaz, saya sudah lama menuntut ilmu agama, mengikuti dakwah salaf. Tetapi kenapa saya belum dapat jodoh? Saya langsung tanya, apa hubungannya nuntut ilmu dengan jodoh? Maka diikhlaskan niatnya ketika hadir di majelis ilmu. Ya, ketika hadir di majelis ilmu. Dan juga kepada para lelaki, jangan menebar pesona, sok-sok berdiri di situ apa, ya, jangan tebar pesona, ya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Dan tuh pesan terakhir tadi, hati-hati ya, terutama khusus kepada perempuan muslimah, jangan pernah tergoda dengan rayuan lelaki. Kalau dia lelaki yang baik, dia akan datang kepada keluargamu dan langsung meminta untuk menikahimu. Adapun berhubungan dulu, minta foto dulu, kemudian chattingan dulu, maka itu lelaki tidak baik. Apalagi lelaki tersebut sudah beristri, apalagi lelaki tersebut pendakwah ustadz salafi. Maka itu lelaki yang buruk. Ya, hati-hati. Dan semua dari kita pernah melakukan dosa, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ketika Al-Fudhail bin Iyad rahimahullah pernah berkata kepada seorang yang sudah berumur 60 tahun. Orang ini mengatakan, "Wahai Fudhail, apa yang harus bisa aku lakukan? Umur sudah banyak, dosa sudah banyak, amalan sedikit." Beliau mengatakan, "Istaghfir fima madha wa ahsin fima baqi." Beristighfarlah atas apa yang telah lalu dan perbaikilah untuk kehidupan yang akan datang. Jangan sampai terperosok ke dalam lubang yang sama dua kali. Karena manusia harus cerdas, bukan menjadi seorang yang dungu, bodoh kuadrat pangkat 9. Masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuldagul mu'min fi juhrin wahidin marratain." Seorang yang beriman tidak boleh masuk ke dalam lubang yang sama dua kali. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.